Ladies and gentlemen, please welcome to DJ Kelvin Funky Mix. Sayangnya beta tunggu ale pun janji. DJ Kelvin style remix, style remix. Ini lagu DJ, angkat tangan biar makin asik. Mata melirik, lihat cewek cantik, lagu makin asik. Oplater main musik. Oke, baik, volume kasih naik. Ini musik DJ dari Olas yang terbaik. Akan paling bagus, beta harap kamu like. Ini akan mirip, coba dengar baik-baik. Tambus ke dada, tatikam ke hati. Joget sampai larut, bergoyang sampai pagi. Sopi suka putar sampai sen tahu diri. Nona berputar sampai banyak orang mengiri. Cio beta tunggu ale pun janji bar mau malam minggu. Nona hanya ale yang beta tunggu. Seng sabar hati bar mau baku dapa ale lai. Sayangnya beta tunggu ale pun janji. Lawang yang dia bilang, sabar dulu sayang, pesta masih rame. Joget dulu sayang, satu kali lay. Please baby, tolong ale dengar bass tinggi, sabua mau tabung. Let's go, satu lagu beta lego. Mari ikut disco daripada duduk tego. Jangan mongo-mongo kayak orang bodoh-bodoh. Olas punya party bikin joget sampai loyo. Rapat kemari, kotong joget dan bergoyang. Dekat kesini katong atur lama rinang. DJ jarum seram, hanya Olas paling top. Satu kali main DJ langsung ale drop. Cio beta tunggu ale pun janji bar mau malam minggu. Nona